Mulai. Diza Rama Aura lah ya. Aura Ball. Berikut ada merek yang nyaris gaib karena eksistensinya boleh dibilang tidak tertebak. Bahkan ini saya saja cukup hoki. Bahkan berikut ada merek yang nyaris gaib karena eksistensinya boleh dibilang tidak tertebak. Bahkan ini saya cukup hoki aja memperoleh stok terbatas yang kebetulan saya pengen cobain kembali setelah beberapa bulan menghilang dari retail setempat. Inilah dia wujud dari Aura Ball, saingan dari Fan Ball dengan bungkus biru cetak tebal. Kemasannya cukup rapi dan gak begitu mencolok seperti Rama Ball, tapi kita gak mempermasalahkan tampilan. Yang jelas inilah ciri khas rokok murah isi 20. Onda ladang. Ah, ngeteh. Inilah wujud dari Aura Ball, saingan dari Fan Ball. Dengan bungkus biru cetak tebal, kemasannya cukup rapi dan gak begitu mencolok seperti Rama Ball. Tapi kita gak mempermasalahkan tampilan, yang jelas inilah ciri khas rokok murah isi 20, harganya 15 ribuan doang. Pasti punya selera tersendiri di setiap konsumennya yang suka poligami rokok setiap ada produk baru yang beredar di warung. Rokok ini produksi dari PT Restu Pamekasan, dari Madura ini. Dibantu agen distributor dalam menyalurkan barangnya ke warung lokal. Dan sudah pasti kalian tidak bakal menemukannya di toko retail. Biasanya di grosir punya timbunan banyak. Atau semacam stok buat diedarkan ke konsumen. Tentunya harga akan dipermainkan. Namun itu tidak jadi masalah bagi calon pembeli. Yang bisa kita ketahui, tarif rokok kelas Wahid aja sudah keterlaluan. Tarif rokok kelas Wahid aja sudah keterlaluan maharnya. Terlebih dengan kantong pas-pasan yang hanya ingin merokok asal berasap saja sudah cukup. Namun di balik pro dan kontra tersebut, kita hanya bisa memaklumi saja, asal bertanggung jawab dan bijaksana saja. Bobotnya pun juga gak melompong, serta isinya kerasa padat. Pita cukainya juga ngawur, bos. Pita cukainya juga ngawur. Di sini tertera harga 7.000 dengan isi 12, padahal isinya 2 kali 10, harganya 15.000. Gimana kagak disita bea cukai, bandrol aja ngawur begini, bos. Tapi ya sudahlah, syukur-syukur udah di tangan. Mumpung belum dibuka, mari kita geledah. Isinya darah. Mumpung belum dibuka, mari kita geledah isinya. Bungkusnya juga cukup layak, serta selubung plastik dilengkapi penarik pada bagian samping belakang. Beginilah isinya, begitu unik karena filter yang berlubang, ala-ala rokok Marlong gitulah. Tapi jangan harap rasanya seperti Marlong, karena kandungan nikotinnya mirip LTLN. Tapi ternyata ini berserak gimana nih? Pasti rasanya biasa-biasa saja, tapi yang membuat saya cukup terpikat yaitu aroma yang keluar begitu semerbak memicu pusat syaraf. Bagaimana tidak, baru dibuka saja muncul bau unik semacam wewangian manis permen yang mengingatkan saya dengan aroma Fun Ball dan juga Rama Ball. Lebih tepatnya ini bau EC Berry Pop masuk angin. Berry wow. Oke deh, inilah batangannya yang besar panjang itu, tapi gak padat seperti kelihatannya. Cenderung kopong, terlebih jika tersisa beberapa batang, biasanya tembakau di ujungnya itu mulai berserakan. Setidaknya masih ada bobotnya jika diketuk, yang ketika dihisap cenderung berasa semacam manisan, serta punya kesan legit tertinggal di mulut. Walaupun agak unik dan lain dari rokok kebanyakan, Namun itulah yang menjadi ciri khas rokok oplosan, menggunakan resep bikinan produsen yang diakali berbagai metode. Hembusan awal cukup memberi kejutan, adapun sensasi legit dan lucu saat inhale. Begitupun kebulan asap yang memicu sedotan terus-menerus, sehingga bagian tengah ikutan kempes dibuatnya. Walau gak menyebabkan panas, tetap saja rokok ini memiliki tempat di tiap konsumennya. Entah dari rupa maupun flavor yang berbentuk unik, penyebarannya hingga video ini diproduksi terbilang masih dapat dijumpai di warung kelontong termasuk grosir. Masa produksi juga kurang jelas kapan dan di mana pusatnya. Mengingat barang gelap rentan jadi sitaan bea cukai, jadinya penyebaran rokok aura ini malah gak karuan. Mungkin faktor selektif tiap toko sehingga membuat Anda sebagai pemburu sebat jadinya harus berjiwa petualang lebih supaya dapat menemukan rokok varian langka berikut. Selain rasanya khas, juga batangannya cukup unik dilihat dari cara menyedot. Namun bagaimanapun, ini menjadi salah satu cerita dikala Anda sempat menikmati aura bol. Turabol, aura bol.